seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut lagi, bahkan lebih dahsyat. Waqalu, mereka berkata, Rabbana lima katabta alaina al-qital. Wahai Rabb kami, mengapa engkau wajibkan atas kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Coba kiranya ditunda nanti saja sampai pada batas waktu yang sebentar lagi. Kata Allah, qul, jawablah ucapan mereka itu. Mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan kalian tidak akan dizalimi sefatil pun. Aina matakunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, pasti akan didatangi kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang kokoh. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bohir ayatnya terpahami, yaitu awal pertama kaum muslimin di Mekkah, mereka ditahan tidak boleh melawan dan tidak boleh mengangkat senjata. Kufu aidiakum. Ngalah sajalah. Tidak, kita harus melawan. Jangan. Kita akan melawan. Jangan. Kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kalian. Ini di Mekah. Kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kalian. Ketika setelah hijrah, setelah di Madinah, maka turunlah ayat perang. Perangilah mereka yang memerangi kalian, lawanlah mereka. Tadi pengin melawan ditahan, sekarang disuruh melawan. Ya Rabbana, jangan wajibkan pada kami berperang, nanti saja. Laula akhartana ila ajalin qarib. Duhai kiranya kalau ditunda, nanti saja perintah perangnya. Jangan sekarang. Dulu kalian yang ingin melawan, diperintahkan jangan. Sekarang ketika diperintahkan, mengapa enggak mau? Tetapi bukan seluruhnya. Barakallahu fikum. Kata Allah, fariqun minkum. Sekelompok dari kalian. Sebagian dari kalian merasa berat ketika diwajibkan berperang. Yakhshawnan nas kafasyatillah. Takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk berjihad fi sabilillah. Kalau ditaati berarti melawan manusia. Iya kan? Kalau dimaksiati asin berarti melawan Allah Subhanahu wa taala. Sahih? Kalau engkau berangkat berjihad sesuai dengan perintah Allah, kalian melawan manusia. Tetapi kalau engkau tidak mentaati jihad, bermaksiat, menentang jihad, berarti engkau menghadap dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut mana? Menghadap manusia atau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Melawan manusia atau melawan Allah Subhanahu wa taala? Anehnya, fariqun minkum, sebagian dari kalian justru memilih untuk melawan Allah. Aku gak mau perang. Aku punya anak, punya istri, harta kekayaanku nanti akan hilang, sirna, aku akan mati, aku akan terluka, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalian takut melawan manusia seperti takut mengharap Allah, atau bahkan lebih takut pada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala? Idza fariqun minhum, tiba-tiba sekelompok dari mereka, yakhshawna an-nasa ka khasyatillah, mereka lebih takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, atau bahkan lebih takut lebih dahsyat takutnya kepada manusia. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka berkata nanti saja, jangan sekarang, Nabi diperintah oleh Allah untuk menjawab, qul, katakan pada mereka, mata'ud dunya qalil. Kalian tidak mau berperang karena takut mati. Artinya apa? Karena takut meninggalkan dunia. Karena takut mati, artinya takut meninggalkan dunia. Meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Qul, katakan pada mereka, mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia itu sedikit. Kenikmatan dunia itu sebentar. Kenikmatan dunia itu fata morgana. Seperti air dari jauh. Fata morgana itu seperti air dari jauh. Didekati, tidak ada apa-apa. Kelihatan lagi di kejauhan seperti air. Didekati, tidak ada apa-apa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Inilah yang dikatakan dunia. Mata'un qalilun. Kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang sebentar, kenikmatan yang sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sedangkan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang takwa. Wala yudlamuna fatila. Dan kalian gak akan didolimi sefatil pun. Pernah digambar buah korma. Mereka menggambarkan tentang sesuatu yang gak ada nilainya dan sangat sedikit dengan tiga perkara dari biji korma. Jika dibelah ada bijinya. Baik. Nanti biasanya yang atas ini nempel di sini. Ini bijinya. Yang di tengah ini ada kayak sumbunya. Itu namanya fatil. Namanya fatil, kayak ada benang begitu di tengah biji korma ini. Itu fatil yang gak ada nilainya, mau dijual juga gak ada yang mau beli, gak ada nilainya sama sekali. Di dalam apa, di biji ini ada kulit seperti kulit ari kalau kamu lepas. Baik, itu namanya kitmir. Itu juga sama, ungkapan gak ada nilainya sama sekali. Yang ketiga nakir. Nakir dikatakan ini yang bundar di atas ini, atau ada titik di tengah biji ini seperti ada lubang kecil, atau ini, itu nakir. Ketiga-tiganya ungkapan gak ada nilainya dan sama sekali hampir tidak bernilai. Wala yudlamuna fatila, tidak didolimi sefatil pun, tidak didolimi senakir pun, tidak didolimi sekitmir pun. Baik. Kembali kepada kitab. Di dalam tafsirnya, Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan, kanal muslimun idza kana bi Makkah ma'murina bis shalah waz zakah ay muwasatil fuqara. Kaum muslimin ketika di Mekah, mereka diperintahkan untuk salat dan zakat. Zakat yang waktu itu diperintahkan bukan zakat yang kalau sudah sampai nisab, kalau sudah sekian nilainya, dan kalau kambing sudah sekian keluar 2.5%, bukan. Tetapi maknanya sedekah. Maknanya muwasatil fuqara, membantu orang-orang miskin secara umum. Itu makna zakat ketika di Mekah. Belum ada rincian kalau sudah sampai nisab, kalau sudah sekian, kalau sudah sekian, enggak ada. La zakatal ma'rufah dzatan nasab wa syurut, bukan zakat yang kita kenal yang harus ada nisabnya, ada syurut, syarat-syaratnya yang terkena kewajiban. Fa innaha lam tufrad illa bil Madinah. Zakat yang seperti itu tidak diwajibkan kecuali di Madinah. Sedangkan ini masih di Mekah. Walam yu'maru bi jihadil a'da'i. Dan saat itu belum diperintahkan untuk memerangi musuh. Belum disuruh untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah SWT. Sehingga ayat yang turun masih kalimat kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian, sabar, tahan tangan-tangan kalian, sabar, jangan melawan, jangan melawan. Lima dalam yumar bi jihadil a'da, mengapa tidak diperintahkan di Mekah untuk memerangi musuh? Li'iddati fawaid, karena beberapa faedah-faedah. Minha diantaranya, anna min hikmatil bari ta'ala an yushri' li'ibadihi asyara'i' ala wajhin la yashiqu alaihim. Pertama, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala al-bari yang maha menciptakan alam semesta ini, hikmah Allah adalah mensyariatkan untuk hamba-hambanya sesuatu yang tidak memberatkan. Di antara hikmah Allah SWT, tidak memerintahkan hamba-hambanya sesuatu yang memberatkan. وَيَبْدَأْ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ, dan selalu hikmah Allah memerintahkan yang paling penting dulu, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Dan selalu yang diperintahkan adalah al-ashal fal-ashal, yang mudah dulu, baru yang mudah. Begitu. Yang paling mudah, baru kemudian yang mudah. Wa minha, ini alasan pertama, hikmah pertama adalah karena mereka masih sedikit, mereka masih lemah dan seterusnya, maka tentunya hikmah Allah tidak memerintahkan yang berat. Dan tidak memerintahkan kecuali yang mudah dulu. Wa minha, law furidu alaihimul qital, kalau diwajibkan atas mereka perang, ma'aqillati adadihim, dengan sedikitnya jumlah mereka saat itu, wa'udadihim, dan sedikitnya peralatan perang mereka, adad dan udad. Adad jumlah orangnya, udad jumlah fasilitasnya, senjata, kuda, tameng, segala macam, itu udad namanya. Wa kasrati a'daihim, dan banyaknya musuh-musuhnya. Kalau diperintahkan jihad dalam keadaan sedikit, dalam keadaan tidak memiliki peralatan perang yang cukup, sedangkan musuhnya berlipat-lipat kali jumlahnya, la adda dzalika ila dhmihlalil Islam, akan menyebabkan habisnya Islam saat itu. Faru'iya janibal maslahah, maka yang dipentingkan adalah sisi maslahat al-udhma. Apa itu sisi maslahat al-udhma? Al-udhma ala ma dunaha wa li ghairi dhalika minal hikam. Maslahatul udhmanya adalah terusnya dakwah, berlanjutnya dakwah. Kalau melawan, kalah, habis. Tidak berlanjut dakwah. Wa kana ba'dul mu'minin yawadduna law furida 'alaihimul qital fi tilkal hal. Di antara mereka, di antara kaum muslimin, kaum mu'minin, ada yang berharap kalau-kalau diwajibkan perang sekarang. Udah lawan saja. Begitu. Yawaddun, mana yawaddun adalah berharap, an law furida 'alaihimul qital, kalau-kalau diwajibkan saat itu perang, coba diwajibkan perang, kita lawan saja mereka ini. Fi tilkal hal, dalam keadaan yang seperti itu. Ar-la'iq fi hadzalik, yang sesungguhnya tidak pas, tidak layak saat itu. Wa innamal la'iq fiha al-qiyam bima umiru bih, yang layak saat itu adalah menegakkan yang diperintahkan. Apa itu? Salat dan mengayomi orang-orang miskin. Zakat dengan makna membantu fuqara wal masakin. Tegakkan salat, bantu fuqara wal masakin. Fi dzalikal waqt min at-tauhid was salati waz zakah. Dan tentunya yang lebih penting dari salat dan zakat adalah menegakkan tauhid. La ilaha illallah. Wa nahu dhalik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menahan mereka agar jangan melawan. Walaupun sebagian mereka ingin melawan, kata Allah, kufu aydiakum, tahan tangan-tangan kalian. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka kerjakan apa yang mereka diperintah, yaitu menegakkan tauhid, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, lakana khairan lahum, niscaya akan lebih baik untuk mereka. Wa ashadda tathbita, dan akan lebih kokoh untuk mereka. Falamma hajaru ila al-Madinah, ketika sudah hijrah ke Madinah, wa qawiya al-Islam, dan Islam sudah mulai kokoh, pertama di Mekah, kemudian hijrah, kemudian ke Madinah. Ketika sudah kokoh di Madinah al-Islam, kutiba alaihimul qital, maka diperintahkanlah perang. Tadi belum diperintah pengen perang, sekarang diperintahkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala, fi waqtil munasib lidzalik, di waktu yang cocok, di waktu yang tepat. Faqala fariqun minal ladzina yasta'jiluna alqital, maka berkatalah orang-orang yang tadinya terburu-buru pengen melawan, tiba-tiba mereka berkata dengan ketakutan, wa dha'fan wa khawaran, dalam keadaan takut, dalam keadaan lemah, dalam keadaan gelisah. Rabbana lima katabta alaina alqital, wahai Rabb kami, mengapa diwajibkan berperang pada kami? Ketakutan, padahal tadinya minta-minta untuk berperang, memaksa ingin melawan. Wa fi hadha tadajjuruhum wa i'tiraduhum 'ala Allah. Di sini barakallahu fikum, ada kegoncangan mereka dan penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fariqun, sebagian mereka. Wa kana alladhi yanbaghi lahum didd hadzal hal aw hadhil hal, seharusnya yang mereka lakukan adalah sebaliknya dari keadaan itu. Ketika di Mekah, turuti perintah Allah, kerjakan salat, keluarkan zakat, tegakkan tauhid, selesai. Dan ketika diperintah perang, berangkatlah berperang. Jangan rewel. Tahu rewel ya? Disuruh ini, mintanya itu. Disuruh itu, mintanya ini. Dibilang jangan berperang, pengen berperang. Kufu aydiakum, tahan tangan-tangan kalian. Ketika turun ayat perang, pengennya enggak perang. Aduh, jangan sekarang. Nanti begini, nanti begitu, ila akhirnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang seharusnya adalah sebaliknya, diddu hadhil hal, sebaliknya dari keadaan itu. Apa itu? At-taslim li amrillah wa sabr ala awamirihi. Yang seharusnya adalah tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau disuruh tahan tangan kalian, tahan. Kalau disuruh berperang, berperang. La yasbut qadamul Islam illa ala qantaratit taslim. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, tidak akan kokoh kaki keislaman kecuali di atas fondasi yang bernama at-taslim. Apa taslim? Tunduk apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan jangan, ya sabar. Kalau diperintahkan berangkatlah berperang, berangkat. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan sebagaimana apa yang pernah dibahas, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Rabbmu, tidak, sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepada engkau wahai Rasul pada apa-apa yang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada rasa berat untuk menerima keputusan-keputusan engkau. Apa akhir ayatnya? Wa yusallimu taslima, itulah yang kita bahas tadi, at-taslim. At-taslim adalah ketundukan. Apa yang diperintah, kerjakan. Allah dikatakan fa'akasul amr al-matluba minhum faqalu. Tetapi sebagian mereka ini justru terbalik, mengatakan laula akhartana ila ajalin qarib. Duhai kiranya kalau ditunda saja perintah perang ini nanti. Ini ikhwan ibn a'azuk, lihat. Tadi jangan berperang, pengennya berperang. Sekarang dikatakan lawanlah, berperanglah. Nanti saja, jangan sekarang. Aihala akharta fardul qitali muddatan muta'akhirah an waqtil hadir. Maknanya adalah, tidakkah kau tunda saja kewajiban perang ini di waktu mendatang, jangan sekarang. Wa hadhil hal katsiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umuri qabla waqtiha. Keadaan seperti ini sering terjadi pada orang-orang yang memang tidak razin, akalnya tidak cerdas, dan orang yang sering terburu-buru dalam sesuatu. Fil umur qabla waqtiha, orang-orang yang sering terburu-buru sebelum waktunya. Silakan buktikan. Mereka yang terburu-buru dengan menyatakan, kenapa enggak sekarang saja, kenapa enggak sekarang saja, kenapa enggak kita lawan saja, mengapa kita enggak begini, mengapa enggak begitu, terus ya, memaksa-maksa gurunya, memaksa-maksa syekhnya, memaksa-maksa. Ketika benar-benar disuruh, biasanya mereka yang paling enggan. Ya sudah, kalau gitu berangkat sekarang. Kok sekarang? Apa enggak nanti saja? Itu sering terjadi. Sering terjadi. Sebelum disuruh, minta-minta untuk disuruh. Kapan Ustaz ulangan? Nantang terus ulangan. Ya sudah, kalau gitu besok ulangan. Loh, besok Ustaz? Ajib. Ini keanehan manusia. Karena memang manusia diciptakan dalam keadaan zaluman jahula. Seringkali zalum jahul. Ikhwan ibn a'azakumullah, kerjakan saja apa yang disuruh. Suruh belajar, pelajari. Suruh hafalkan, hafalkan. Disuruh engkau untuk belajar, belajar. Kapan ulangannya? Akan datang ulangan pada waktunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat dan hadis, hukum-hukum Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya, fal ghalib alaihi, ghalib alaihi artinya keumumannya. Keumumannya annahu la yasbir alaihim waqta hululiha. Biasanya justru yang tidak sabar, yang terburu-buru tadi, yang minta cepat. Wa la yanu'u bihamliha, dan tidak mampu untuk memikulnya. Kita lawan saja. Jangan. Mengapa? Kita kan pemberani. Jangan. Ustadznya pengecut ini, gak mau melawan. Ketika waktunya disuruh berangkat, terbalik keadaan. Kok disuruh melawan? Kita kan sedikit Ustaz, kita kan lemah. Astagfirullah. Ini barakallahu fikum keadaan kebanyakan manusia. Yang terburu-buru biasanya tidak sabar. Yang sabar biasanya tidak terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Al-ajalah minas syaitan, keterburu-buruan itu dari syaitan. Ikhwan ibnina a'azakumullah, apalagi al-ajalah fit tasaddur. Tahu tasaddur? Keterburu-buruan untuk tampil. Kapan saya boleh mengajar? Kapan saya boleh jadi penceramah? Kapan saya boleh menulis kitab? Kapan saya boleh... Sabar. Sabar. Belajar aja, belajar aja. Terburu-buru. Biasanya mereka yang tidak sabar ketika saatnya dia mendapatkan tugas tersebut, justru mereka yang tidak sabar. Ikhwan ibnina a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma inna Allah wa'adahum an hadihil hal alati fiha takhalluf. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mau'idah, nasihat kepada mereka tentang keadaan yang mereka takhalluf padanya dari kitab, tidak mau berperang. Maka Allah katakan, qul, katakan pada mereka, mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Kesenangan dunia itu sebentar, sedikit, sedangkan akhirat lebih baik bagi orang yang takwa. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. At-tamattu' bilazzati dunya wa rahatiha qalil. Kesenangan dengan kelezatan-kelezatan dunia qalil, sedikit, sesaat. Fatahmil asqal fi ta'atillah fil muddatil qasirah. Sedangkan memikul rasa berat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sebentar saja. Mimma yasul 'ala an-nufusi wa yakhiffu 'alayha, adalah sesuatu yang akan jadi mudah nantinya dan akan jadi ringan baginya. Lianna idza 'alimat anna al-mashaqqah allati tanaluha la yatulu libastiha hana 'alayha dhalik. Karena ketika seseorang tahu bahwa kesusahannya akan dilewati sebentar, maka niscaya akan terasa ringan. Nasihat Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara dunia dengan akhirat. Bandingkan antara dunia dengan akhirat. Mata'ud dunya qalil. Mata'ud dunya qalil, sebentar saja. Baik, setelah itu berlanjut dengan akhirat. Sampai ke mana ini? Sampai ke sana. Sampai ke ujung sana. Sampai ke barat terus lagi. Sampai kapan? Tak terhingga. Khalidina fiha abada. Bandingkanlah kenikmatan sesaat ini tadi dengan yang khalidina fiha. Mata'ud dunya qalil. Ladzatud dunya faniyah, akan hilang, akan sirna sebentar. Kalau tidak orangnya yang mati, perangkatnya yang rusak. Kenikmatan pandangan mata tiba-tiba rabun. Kenikmatan lezat di lidah tiba-tiba dilarang dokter. Semakin berumur semakin banyak penyakit. Kenikmatan sesuatu lagi ternyata tidak boleh karena itu gula, berbahaya. Kenikmatan apa lagi? Hilang semuanya satu persatu. Itu dunia. Berapa tahun? Sepanjang-panjangnya umur manusia 100 tahun, kurang lebih. Lebih pun sedikit, tidak banyak. Yang kurang lebih banyak. Aib dibandingkan yang 100 tahun ini dengan khalidina fiha yang fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, hari-hari akhirat yang satu harinya 50 ribu tahun. Bagaimana dibandingkan dengan siap 100 tadi? Itu 100 kau nikmat terus. Dunia seimbang kenikmatannya dan kesusahannya. Dunia seimbang antara kebaikan dan kejelekan. Dunia ini bukan jannah, bukan surga yang kenikmatannya murni. Dunia tidak. Makan enak, kekenyangan, gak enak. Sakit perut, susah, mual, segala macam. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan lain. Qis ala dzalik. Silakan kiaskan. Sama, berlebihan, rusak. Tetapi di jannah, kenikmatan yang tidak diiringi kejelekan. Kenikmatan gak akan diiringi kejelekan apapun. Murni kenikmatannya. Berarti 100 tadi dipotong tidur, gak ngerasakan apa-apa. Separuhnya atau sepertiganya sudah habis buat tidur. Iya kan? Sehari kalian tidur berapa jam? 8 jam. Kurang lebih. Berarti sepertiganya sudah hilang. Baik. Habis itu dipotong lagi sakitnya. Makan gak enak, minum gak enak, tidur gak enak. Astagfirullah. Itu kata Allah Ta'ala yang menyebabkan kalian tidak mau jihad. Padahal jihad sebentar. Kemudian kalian mendapatkan kebaikan khalidina fiha abada. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah. Kalau mereka tahu bahwa kesusahan yang dia dapati tidak akan yatul, enggak akan selama-lamanya. Orang berperang kemudian sakit, terluka atau mati, apakah selama-lamanya sakit? Tidak. Imma berakhir dengan kesembuhan, wa imma berakhir dengan kematian. Dan kematian bagi seorang mukmin adalah pintu menuju akhirat. Pintu menuju kebahagiaan yang abadi. Di kuburnya dilapangkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah Ta'ala, dan masuk harumnya surga kepadanya, segarnya jannah surga. Masya Allah. Sampai kemudian dibangunkan nanti yaumul qiyamah, dibangkitkan man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Masya Allah. Nikmat sekali kubur yang seperti itu. Setelah itu masuk ke dalam jannah, dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasira, kemudian masuk ke dalam jannah. Wabihi wa ni'mah. Itu enggak ada kenikmatan di atas kenikmatan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Qala fa kaifa idza wazanat bainad dunya wal akhirah. Maka bagaimana kalau dibandingkan antara dunia dengan akhirat? Wa annal akhirah khairun minha, dan bahwasanya akhirat lebih baik daripadanya. Fi dzatiha, zatnya, kenikmatan dunia senak kenikmatan akhirat, jauh lebih nikmat akhirat. Itu fi dzatiha. Wa ladzatiha, kelezatannya juga lebih lezat akhirat. Wa zamaniha, akhirat lebih panjang, lebih lama waktunya. Dunia sesaat, sebentar. Fadatuha, kama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits tsabit anhu, sedangkan zatnya lebih baik sebagaimana dalam hadis anna mawdi'a sautin fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Tempat satu cemeti saja, cambuk, di dalam surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu zatnya. Waladzatuha, adapun lezatnya, safiyah anil mukajjirat. Sedangkan lezatnya lebih tinggi akhirat karena tidak ada keruhnya. Kadirat maknanya keruh. Tadi keruh itu adalah gangguannya. Makan ada gangguan di perut, berat, susah, gak bisa banyak-banyak. Disediakan seluruh makanan yang lezat dari seluruh dunia, dari koki internasional, dari Ahmed Zed. Bisa kamu makan semua? Tidak. Pertama, wah enak sekali. Kedua, wah enak. Ketiga, enak. Keempat, sudah gak enak. Kenapa? Sudah kenyang. Udah gak bisa makan lagi. Barakallahu fikum. Itu lezatnya. Belum lagi ada sakit di giginya. Belum lagi ada sakit di perutnya. Belum lagi ada sekian kadirat. Sekian keruhnya. Bal kullu ma khatara bil bali aw dar fil fikr ma tasawwara ladzah fa ladzatul jannati fawqa dhalik. Bahkan semua yang kamu bayangkan, semua yang kamu pikirkan, yang terbayang di benakmu segala kelezatan surga lebih lezat lagi, lebih nikmat lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun. Tidaklah satu orang pun tahu kenikmatan yang Allah sembunyikan. Yani kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan. Wa qala Allahu 'ala lisan nabiyyi, dan Allah juga berfirman melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, a'adadtu li'ibadi salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikirkan di benak manusia. Disiapkan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tak pernah terpikir di benak manusia. Wa ammaladzatud dunya fa innaha masyubatun bi anwa'it tanghis. Adapun lezatan-kelezatan dunia, maka selalu tercampur dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan. Allazi law qubila baina ladzatiha wa ma yaqtarinu biha min anwa'il alam, yang kalau dibandingkan antara kelezatan dunia dengan kesusahannya, wal humum dan kegelisahannya, wal humum dan kepusingan mereka mengurusi dunianya, lam yakun lidzalika nisbah biwajhin minal wujuh, maka enggak bisa dibandingkan sedikit pun. Lihatlah orang yang kaya, susah memeliharanya, susah menjaganya, susah. Ternyata mereka banyak yang mengeluh, belum lagi mencarinya, sibuknya setiap saat kering telepon. Iya, pabrik yang di sana bermasalah, pabrik yang di sini bermasalah, stres. Kunabidina'azakumullah, seimbang susahnya dengan kenikmatannya, itu dunia. Sedangkan ajalnya, aynama takunu yudrikumul maut, sedangkan masalah ajal, dimanapun kamu berada, perang ataupun tidak perang, kalau waktunya mati, ya mati. Alaysa kadzalik? Apakah tidak perang kemudian dia tidak mati-mati? Atau sebaliknya, apakah orang berperang pasti mati? Tidak juga. Banyak yang berperang, tapi tetap kematiannya bukan dalam perang. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, sudah sekian lukanya, 70 luka di tubuhnya, dan semuanya di depan karena tidak pernah mundur, tidak pernah berbalik ke belakang. Tapi meninggalnya tidak dalam perang. Sebaliknya orang yang takut mati, sembunyi di rumahnya, tiba-tiba mati kena serangan jantung. Kata Allah, aynama takunu yudrikumul maut, ay fi ayyi zamanin wa ayyi makan, di tempat manapun, di waktu kapanpun, kalau memang waktunya mati, Allah akan matikan dia dengan mudah. Malakul maut akan melaksanakan perintah Allah untuk mencabut nyawanya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah ay qusurin mani'ah, walaupun engkau di dalam bangunan benteng yang kokoh, wa manazil rafi'ah, walaupun di tempat yang tinggi, di menara yang tinggi, wa kullu hadha hasa 'alal jihad fi sabilillah, dan semua ini adalah dorongan untuk jihad fi sabilillah. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.